dengan sinarmu. Aku meraba tak berdaya tanpa rahmatmu. Aku hina, beribu dosa telah terjadi mewarnai. Kemahaanmu, diri yang hina berlumur noda, hanya bersimpuh memohon belas kasihmu. Beribu dosa telah terjadi mewarnai. Allah, terangilah hidupku dengan sinarmu.